وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kajian yang lalu telah kita baca surat-surat yang dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja, mendakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Dan telah kita sebutkan sebanyak 4 poin atau 4 surat. Yang terakhir adalah seputar perbincangan Raja Heraklius, Raja Romawi, dengan Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau masih musyrik, yang pada akhirnya dengan berbagai keterangan-keterangan yang ditanya oleh Kaisar kepada Abu Sufyan, dan benar-benar semua yang tergambar tentang diri Nabi, siapa pengikutnya, bagaimana sifat-sifat mereka, ini persis dengan apa yang telah ia baca dari Alkitab. Namun kemudian pada akhirnya dia menolak al-haq setelah kebenaran itu jelas baginya. Selanjutnya yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Al-Harith bin Abi Shimr Al-Ghassani, Amir Dimshak, min qibali Kaisar. Ini di bawah kekuasaan Kaisar. Dan surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Al-Harith bin Abi Shimr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Al-Harith bin Abi Shimr. Salamun ala manittaba al-huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa saddaqa, dan dia beriman kepada Allah dan membenarkan. Wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahdahu la syarika la, yabqa laka mulkuka. Aku menyerumu untuk beriman kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Niscaya akan tetap langgeng kekuasaanmu. Dan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirim surat tersebut bersama Syuja' bin Abi Wahab Al-Asadi dari kabilah Asad bin Khuzaimah. Maka tatkala dia membaca surat Rasulullah, ia melempar surat tersebut dan menyatakan, yanzi'u mulki minni, dia berani untuk merebut kekuasaanku dariku. Dia akan atau dia ingin merebut kekuasaanku dariku, dan ia bersiap-siap untuk mengirim pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Menyiapkan pasukan untuk dikirim menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Dan ia berkata kepada Syuja' bin Abi Wahab, akhbir sahibika bima tara. Akhbir sahibaka bima tara. Kabarkan, beri kabar kepada sahabatmu apa yang engkau lihat. Dia telah menyiapkan pasukan. dan ia meminta izin kepada kaisar untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaisar pun memuji tekadnya. Dan ia memberi, atau Al-Harith, memberi kepada Syuja' bin Abi Wahab Al-Kiswah wa Nafaqah, memberi pakaian dan beberapa harta, namun ia mengembalikannya dengan cara yang baik. Syuja' bin Abi Wahab mengembalikan pemberian tersebut dengan cara yang baik. Selanjutnya yang keenam, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin Basra, di mana Rasulullah mengajaknya dalam surat tersebut kepada Islam dan mengirimkan surat tersebut bersama Al-Harith bin Amir atau bin Umair Al-Azdi. Bersama Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala sampai di Mu'nah, ini termasuk dari wilayah Al-Balqa, di bagian selatan Yordan, maka Syarahbil bin Amr Al-Ghassani menghadangnya dan memenggal leher beliau. Dan ini perlakuan yang paling keji yang ditujukan kepada para utusan Rasulullah. Ini sampai dihadang kemudian dibunuh. Yang lainnya paling maksimal dilemparkan surat itu di hadapannya. Di mana sebelumnya tidak ada seorang pun dari utusan Rasulullah yang dibunuh selain daripada beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan kesedihan yang sangat, sampai akhirnya menyebabkan terjadinya peperangan Mu'nah atau Mu'tah. Terjadinya peperangan Mu'tah. Dan akan datang penyebutannya insyaAllah tentang peristiwa peperangan Mu'tah. Yang ketujuh, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Haudzah bin Ali, sahib Al-Yamamah, temannya pemimpin Yamamah, atau pemimpin Yamamah, afwan, penguasa Yamamah. Di mana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Haudzah bin Ali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Haudzah bin Ali. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Wa'lam anna dini sayadhharu ila muntaha al-khuf wal hafir. Fa aslim taslam wa aj'alu laka ma tahta yadayka. Ketahuilah bahwa agamaku ini akan unggul hingga ujung jangkauan kaki-kaki kuda. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Dan aku akan menjadikan kekuasaan yang ada padamu tetap menjadi milikmu. Dan beliau mengirim surat bersama Salid bin Amr al-Amiri, fa akramahu wa ajazahu. Maka Hauzah memuliakan beliau radhiyallahu taala anhu, Salih bin Amr, dan memberi hadiah dan memberi pakaian dari buatan negeri Hajar. Dan Hauzah menulis jawaban, ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalahu, betapa bagus dan indah apa yang engkau dakwahkan. Wa ana sya'iru qaumi wa khatibihim, aku ini penyair kaumku dan juru khutbah mereka, penceramah mereka. Wal arabu tahabuni, orang-orang Arab ini menghormatiku, segan kepadaku. Faj'al li ba'd al-amr attabi'uka, jadikanlah untukku sebagian kekuasaan, aku akan mengikutimu. Beri aku sebagian dari kekuasaan. Maka tatkala hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban tersebut sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan, "Lau sa'alani qit'atan minal ardi, ma fa'altu." Kalau seandainya dia minta kepadaku potongan dari tanah, beberapa jengkal dari tanah, aku tidak akan melakukannya. Bat wa bat ma fi yadai, binasa yang ada di tangannya. Famata munsharifi Rasulillah min fathi Makkah, dan ia pun orang tersebut Hauzah, na'am, mati sepulangnya Rasulullah dari fathu Makkah. Yang kedelapan, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Munzir bin Sawa, Malik Al-Bahrain, penguasa Al-Bahrain, di mana beliau dalam surat tersebut mengajaknya kepada Islam dan mengirim surat tersebut bersama Al-Ala bin Al-Hadrami. Fa aslama Al-Munzir, maka Al-Munzir masuk Islam, penguasa Al-Bahrain. Dan masuk Islam pula bersamanya, atau masuk Islam pula beberapa keluarga Bahrain atau penduduk Bahrain. Nah, beberapa orang penduduk Bahrain masuk Islam, wa baqiya al-akharuna ala dinihim. Namun sebagian yang lain, mayoritasnya tetap di atas agama mereka, yaitu Yahudi, demikian pula agama Al-Majusi. Maka Al-Munzir mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kondisi ini. Sebagian sudah masuk Islam, kebanyakannya masih tetap Yahudi dan Majusi. Al-Munzir meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepadanya, memerintahkannya untuk membiarkan kaum muslimin yang masuk Islam tadi dari penduduk Bahrain, dan mengambil dari Yahud serta Majusi al-jizyah. Naam, dari rakyatmu yang belum masuk Islam, ambil dari mereka jizyah. Dan engkau, selama engkau berlaku baik, maka kami tidak akan memisahkanmu dari kekuasaanmu. Engkau tetap menjadi penguasa. Ini adalah jawaban yang baik atas surat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengirim surat pula kepada Malikai Amman, Jaifar wa akhi, dua orang penguasa, yaitu Aman, penguasa Aman, yaitu Ja'far dan saudaranya. Ja'far dan saudaranya. Surat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Ja'far wa Abad ibnai al-Julandi. Ja'far dan Abad, dua putra al-Julandi. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'u kama bidi'ayatil Islam. Aku menyeru, mengajak dengan dakwah Islam, aslima taslama. Masuk Islamlah kalian berdua, maka kalian berdua akan selamat. Fa inni rasulullahi ilan nasi kafatan. Aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Liundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin. Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, yang masih bisa mengambil pelajaran, dan akan pasti ketetapan bagi orang kafir. Fa innakuma in aqrartuma bil islami wallaitukuma. Kalian berdua kalau mengakui Islam, ingin masuk, akan masuk Islam, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma zailun. Dan jika kalian berdua enggan untuk mengakui Islam, maka kekuasaan kalian berdua akan lenyap. Wa khiyal tuhillu bi sahatikuma, dan kuda-kuda perang akan menghalalkan wilayah kalian berdua. Wa tadhharu nubuwati ala mulkikuma, dan akan nampak jaya dan unggul kenabianku atas kekuasaan kalian berdua. Dan Rasulullah mengirim surat tersebut bersama Amr bin Ibn al-As. Bersama Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Maka tatkala beliau datang ke Aman, berjumpa dengan Abad ibn al-Julandi, maka Abad kemudian bertanya tentang apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Maka Amr ibn al-As menyatakan, ilallahi wahdahu la syarikalah. Mengajak kepada Allah semata, beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Wa takhla' ma 'ubida min dunillah. Dan engkau, wahai Abad, melepaskan apa yang disembah dari selain Allah. Wa tashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan setelah terjadi perbincangan di antara keduanya, maka Abad kemudian bertanya tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka Amr ibn al-As menyatakan, dia memerintah untuk taat kepada Allah dan melarang dari maksiat kepada Allah. Ia memerintah untuk berbuat kebaikan dan menyambung silaturrahim. Ia melarang dari kezaliman dan permusuhan, serta melarang dari zina dan minum khamar, dan dari menyembah batu serta berhala dan salib. Maka Abad menyatakan, betapa bagusnya seruan ini. Kalau seandainya saudaraku mengikuti aku, niscaya kami akan ke sana pergi menemui Muhammad. Kami akan beriman kepadanya dan membenarkan ajarannya. Akan tetapi saudaraku ini sangat senang dengan kekuasaannya daripada akan melepaskan kekuasaan tersebut. Maka jadilah ia sebagai pengekor atau pengikut. Jadi dia sudah senang sebenarnya. Dan menganggap bagus dakwah Rasulullah. Namun yang dia lakukan adalah seandainya saudaranya juga mau masuk Islam. Kalau saudaranya masuk Islam, dia akan ikut. Kalau tidak, dia juga akhirnya ikut. Namun oleh karena saudaranya ini sangat senang dengan kekuasaan, maka kemungkinan besarnya adalah tidak. Lantas kemudian, Amr menyatakan, Amr bin al-As, in aslama ahuka mallakahu Rasulullah ala qaumi. Kalau saudaramu masuk Islam, maka dia akan menjadikannya pemimpin atas kaumnya. Dan ia boleh mengambil sedekah dari orang kaya mereka dan membagi-bagikannya kepada orang miskin mereka. Maka kemudian Abad menyatakan, inna hadza la khuluqun hasan, ini perilaku yang sangat bagus. Lalu kemudian Abad bertanya kepada Amr ibn al-As tentang sedekah, tentang zakat. Maka beliau pun menjelaskan secara rinci. Falamma dzakara al-mawashi, tatkala beliau menyebutkan zakat hewan ternak, maka dia menyatakan, ma ara qaumi yardawna bihadza, aku tidak memandang bahwa kaumku akan ridha dengan cara seperti ini. Naam. Kelihatannya kaumku tidak mau kalau yang seperti ini aturannya. Maunya mereka bikin aturan sendiri. Sementara ini syariat. Lalu kemudian Abad mengantarkan Amr kepada saudaranya Ja'far. Fa'a'tahu al-kitab faqara'ahu. Maka beliau memberi surat tersebut kepadanya dan membacanya. Lantas kemudian ia memberi surat tersebut kepada saudaranya. Dan ia bertanya kepada Amr tentang apa yang dilakukan oleh Quraisy. Bagaimana dengan orang-orang Quraisy? Maka Amr ibn al-As mengabarkan bahwa mereka telah masuk Islam. Karena ini sudah terjadi Fathu Makkah. Naam. Quraisy sudah masuk Islam berbondong-bondong. Dan bahwasannya jika dia masuk Islam, dia akan selamat. Dan jika tidak, maka kuda-kuda perang akan menginjak-injak Naam dan membinasakan tentaranya. Akan menginjak-injak kekuasaannya, negerinya, dan membinasakan para tentaranya. Lantas kemudian Ja'far menunda urusannya sampai esok hari. Tidak memberi keputusan, iya atau tidak. Ditunda sampai besok. Falamma kana al-ghad, tatkala esok hari, maka dia pun menampakkan kekuatan dan kemampuannya. Malam-malam mungkin mempertimbangkan untung rugi, kalah menang, kita kuat. Esok harinya dia menampakkan kekuatan dan kemampuannya. Lalu kemudian dia bicara empat mata dengan saudaranya dan musyawarah. Falamma kana ba'dal ghad aslama huwa wa akhuhu. Tatkala esok hari, maka dia pun masuk Islam dan saudaranya. Dan membiarkan Amr ibn al-As untuk mengambil sedekah. Dan keduanya, yakni Ja'far dan Abad, menolong Amr ibn al-As atas orang-orang yang menyelisihinya. Dikirim surat ini kepada Abad dan Ja'far setelah Fathu Makkah. Wa amma baqiyatu al-kutub faqad ursila ba'da audatihi minal Hudaybiyah. Adapun sisa surat yang lainnya dikirim setelah Rasulullah kembali dari Al-Hudaybiyah. Jadi intinya bahwa Ja'far dan saudaranya itu Abad Ibnai Al-Julandi, keduanya kemudian masuk Islam rahimahumullah. Kemudian selanjutnya bainal muslimin wa baqiyatul atraf, antara muslimin dengan pihak lain. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang secara tertulis memberi keputusan wad'i al-harb, meletakkan perang, yakni gencatan senjata selama 10 tahun. Melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Lah, keuntungan dari perjanjian tersebut, Rasulullah mendapatkan keamanan dari musuh terbesar di Jaziratul Arabiyah, yaitu Quraisy. Musuh terbesar adalah Quraisy. Dan beliau bisa fokus untuk melakukan perhitungan bersama musuh yang paling jelek dan paling besar makar serta tipu dayanya, dan paling pengkhianat, dan selalu menjadi pemicu atau menjadi pemicu dalam terjadinya perang azab. Dan mereka itu adalah kaum Yahudi. Rasulullah di satu sisi aman dari musuh terbesar di Jazirah Arab. Kemudian beliau bisa fokus untuk memperhitungkan na'am gerakan-gerakan yang akan dilakukan kepada musuh yang paling besar makar dan tipu dayanya serta pengkhianat, yaitu Al-Yahud. Mereka ini bermarkas di Khaybar dan di belakangnya dari arah utara. Dan ketika Rasulullah bersiap untuk keluar menyerang mereka, maka terjadilah kejadian yang lain yang ringan, yaitu Ghazwatu Al-Ghabah. Ghazwatu Al-Ghabah, Perang Al-Ghabah. Perang Al-Ghabah adalah penjelasannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim unta-unta untuk digembala di daerah Al-Ghabah. Naam, dari arah Uhud. Dan bersama unta-unta tersebut ada budak beliau bernama Rabah dan seorang penggembala, dan juga ada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Jadi ada seorang penggembala, demikian pula budak Rabah dan Salamah ibn al-Aqwa. Bersama Salamah ibn al-Aqwa ada kuda milik Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Maka Abdurrahman bin Uyainah al-Fazari menyerang unta-unta tersebut dan membunuh sang gembala. Membunuh sang penggembala. Kemudian merampas seluruh unta tersebut. Maka kemudian Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala an memberikan kepada Rabah kudanya, yakni kuda milik Abu Talha yang ada bersama beliau, agar pergi segera menuju Madinah. Ini kuda, pergi segera ke Madinah. Engkau kabarkan kejadian yang terjadi. Lalu kemudian ia naik ke atas bukit dan menghadap ke arah Madinah dan berteriak dengan suara yang tinggi, ya sabbahahu, sebanyak 3 kali. Lalu kemudian beliau keluar mengikuti jejak kaum tersebut. Maksudnya Abdurrahman bin Uyayna al-Fazari dan yang bersamanya dari teman-temannya. Beliau mengikuti jejak mereka dan melemparinya dengan panah sambil bersyair. Tangkaplah. Ana ibnul Aqwa, aku adalah ibnul Aqwa. Wal yaum yaumur radha, hari ini adalah hari kekurang ajaran. Dan terus beliau melempari dan menghambat laju mereka. Terus dipanah. Ini sambil berlari. Sudah kuda sudah diserahkan kepada Rabah. Dan apabila kembali kepada beliau dari para penunggang kuda, dari pasukan lawan tadi, maka beliau duduk di bawah pohon sambil memanah. Nah, Lu duduk di bawah pohon sambil memanah. Memang panah ini keahlian yang luar biasa. Nah, yang sekarang sudah semakin ya, semakin jarang perhatian kita kaum muslimin terhadap sunnah ini, memanah, menunggang kuda. Nah, para sahabat memang luar biasa. Barakallahu fikum. Mereka bisa memanah dalam kondisi orang berlari. Naam, dengan kudanya itu titis. Naam, sasarannya. Bisa mencapai lebih dari 1 kilo. Naam, dari 1 kilo lemparan panah. Padahal sebagian senjata otomatis saja. Naam, jarak efektifnya 600 meter. Ya. Naam, sebagiannya. Ini mencapai lebih dari 1 kilo. Kekuatan panah, lemparan panah para sahabat. Kemudian mereka, beliau duduk di bawah pohon dan melempari dengan panah, membidik dengan panah. Dan mereka kemudian masuk di celah bukit. Mereka masuk di celah bukit, Salamah naik. Salamah bin Al-Aqwa naik. Kemudian melempari mereka dengan batu. Nah, ini sendirian mengejar sekian banyak orang. Falam yazal kadzalika hatta taraku al-ibil kullaha. Terus terjadi demikian, beliau mengejar mengikuti jejak mereka sampai mereka meninggalkan unta seluruhnya. Nah, mereka sudah bawa untanya, direbut, dirampas, akhirnya dibiarkan semuanya, ditinggal. Walakinnahu lam yazal yattabi'uhum, tapi beliau terus mengejar mereka. Salamah ibn al-Aqwa terus mengejar mereka dan memanah mereka. Sampai mereka pun akhirnya melemparkan 30 selimut dan 30 tombak. Jadi tekor. Ya, tadinya mau ngerampas sekian banyak onta. Naam barakallahu fikum, akhirnya onta semuanya ditinggal, kemudian 30 selimut ditinggal, demikian pula tombak-tombak mereka ditinggal agar mereka ringan dalam melakukan pelarian atas kejaran Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau pun kemudian ketika mereka sudah meninggalkan barang-barangnya ini, Naam membuat tumpukan batu sebagai tanda. Wah, ini barang-barang mereka. Nah, yang sudah menjadi ghanimah sudah ini. Kemudian mereka duduk di jalan sempit pada bukit. Maka duduklah Ibn al-Aqwa ala ra'si qarn. Beliau duduk pula Naam di puncak bukitnya. Mereka duduk Naam di jalan sempit pada bukit, maka beliau naik Naam pada puncak bukit. Lalu naiklah kepada beliau 4 orang. 4 orang naik. Kemudian Salamah ibn al-Aqwa menyatakan, hal ta'rifunani, kalian kenal saya? Aku Salamah ibn al-Aqwa. La atlubu minkum rajulan illa adraktuhu. Tidaklah aku mengejar seorang dari kalian kecuali pasti aku mendapatinya. Wala yatlubuni fayudrikani faraja'u. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengejar aku, dia akan sanggup mendapatiku. Nah, ditakut-takuti. Dan memang beliau sangat ahli. Sangat ahli. Kalau antum bayangkan tadi, Naam mereka mengendarai kuda ini, Naam melakukan pelarian, membawa lari unta-unta tersebut. Dalam kondisi beliau berjalan kaki, Naam ini sanggup mengikuti jejak mereka satu persatu. Naam. Akhirnya pun mereka pulang. Wabadahin. Dan setelah beberapa waktu, maka Salamah melihat para penunggang kuda utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sela-sela pohon. Naam, jadi itu memang daerah-daerah hutan, perbukitan batu. Naam, beliau melihat beberapa penunggang kuda Rasulullah, utusan beliau, berada di sela-sela pohon. Yang pertama dari mereka adalah Akhram, kemudian Qatadah, kemudian Al-Miqdad. Dan mereka datang dan berjumpa dengan Akhram dan Abdurrahman. Atau afwan, faja'u, mereka datang. Waltaqa Akhram wa Abdurrahman. Kemudian Akhram berjumpa dengan Abdurrahman. Abdurrahman bin Uyainah al-Fazari yang menjadi pimpinan dari para penyerang tadi. Maka Akhram melukai kuda milik Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari. Tapi kemudian Abdurrahman menikam beliau dan membunuhnya. Sehingga kemudian ia pun berpindah ke kudanya. Jadi kuda milik Abdurrahman dilukai oleh Akhram. Kemudian Akhram dibunuh oleh Abdurrahman. Dan kudanya pun diambil. Berganti berpindah. Falahiqahu Abu Qatadah. Maka ia pun berjumpa dengan Abu Qatadah. Wa qatalahu ta'nan. Kemudian beliau Abu Qatadah membunuhnya dengan ditombak. Wa farral baqun, kemudian yang lain lari lagi pergi melarikan diri. Maka para penunggang kuda tersebut mengejar. Para penunggang kuda ini mengejar. Bersama mereka adalah ada Salamah yang berlari di atas kakinya. Mereka berkuda dan Salamah berlari. Naam. Dan mereka sampai sebelum matahari terbenam di lereng bukit pada satu mata air yang dinamakan Zuqarat. Naam. Entah ini kelihatannya nampak sampainya berbarengan antara penunggang kuda dengan pelari. Naam. Walahiqa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum itu, dan mereka telah singgah di tempat tersebut, yakni lawan telah singgah di tempat tersebut untuk minum darinya karena mereka haus di mata air Dzuqarat tersebut. Namun Salamah mengusir mereka dengan panah. Nah, udah enak minum di situ terus diusir dengan dipanah. Akhirnya mereka pun pergi lari meninggalkan mata air tersebut. Dan Rasulullah bertemu dengan para penunggang kuda pada waktu Isya atau pada waktu sore. Maka Rasulullah menyatakan, atau beliau menyatakan, ya Rasulullah al-qawm utash. Wahai Rasulullah, kaum itu dalam keadaan haus. Mereka itu dalam keadaan haus. Lau ba'astani fi mi'ati rajulin akhadtu bi'a'naqihim. Kalau seandainya engkau kirim aku bersama 100 orang, maka aku akan meringkus leher-leher mereka, na'am, bersama pelana-pelana kuda mereka. Maka Rasulullah menyatakan, ya ibnul aqwa, wahai ibnul aqwa, malakta fa'asjih. Engkau sudah menguasai, maka bersikap lembutlah. Kamu sudah dapat. Tenang sudah. Naam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, mereka ini sekarang sedang berdiam di Bani Ghatafan. Mereka sekarang sudah berdiam di Bani Ghatafan, sudah sampai di daerah sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi anak panah. Naam. Anak panah dari pejalan kaki dan penunggang kuda diberikan kepada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, dan beliau memboncengnya pada Al-Abba dan menyatakan, khairu fursanina al-yaum Abu Qatadah wa khairu rijalatina Abu Salamah. Sebaik-baik penunggang kuda kita pada hari ini adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik pejalan kaki kita adalah Abu Salamah. Waqat hadhihi al-ghazwah, terjadi peperangan ini sebelum Rasulullah keluar menuju Khaybar bi thalathati ayyam, 3 hari sebelumnya. Waqad ista'mala fiha 'ala al-Madinah ibna Ummi Maktum, dan Rasulullah telah menyerahkan na'am urusan kota Madinah kepada ibnu Ummi Maktum dan memberikan bendera kepemimpinan pasukan kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.